Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kapak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali sayapmu, kau bawaku terbang tinggi melintasi langit biru bagaikan raja wali. Di bawah kepala.